enggak lah, di masuk di mana enggak lah. Kemarin sampai yang apa ya? Al Amri. Al Amri. Kami selalu bahas Al Amri. Contoh keduanya setelah Amr. Sekarang berarti Bami Saloma baca dan contoh untuk keduanya contoh setelah Fa atau setelah Wawu. Fa sama Wawu soalnya PL nya jadi berubah. Baca doa ini setelah adanya doa kau lupa ucapanmu Rabbi wafikni, ini kan minta permintaan doa kepada Allah. Rabbi wafikni, ya Allah belikan perilaku taufik fa'amala sholihan sehingga aku akan beramal sholih, sehingga aku bisa beramal sholih. Au wa'amala sholihan wa misaluhuma ba'dan nahyi kau luka. Contohnya contoh fa atau wawu setelah nahi, setelah larangan. Kau luka la tuhmil fatan dama, la tuhmil, jangan engkau menelantarkan, jangan engkau sia-siakan fatan dama sehingga engkau menyesal. Au watan dama atau buatan dam. Wawunya tidak ada ya. Salah cetak, kurang wawu. Tambah wawu sendiri. Buatan dam. Wa misaluhuma contoh keduanya yaitu contoh fa sama wawu ba'dal istifham setelah adanya pertanyaan. Kau luka hal ja'a zaidun, apakah zaid telah datang. Fa usallima alaihi, maka aku akan menyalami dia. Au wa usallima alaihi. Wa misaluma ba'dal ar disukuni roh, rohnya disukun setelah ar apa ar bahwa at-talab birifkin walayyin, ar itu permintaan dengan lemah lembut. Jadi ar ini permintaan tapi lemah lembut, tidak modal perintah. Kalau perintah jelas ambilkan, kalau ini permintaan dengan lembut. Kaulukah ucapanmu ala tazuruna, tidakkah kalian tidaklah engkau mengunjungi kami. Fata ta'allama, sehingga kami bisa belajar. Au wa ta'allama wa misaluma ba'da tahdid, dan contoh keduanya setelah tahdid. Apa tahdid? At-talab bihasin wa iz'ajin. Tahdid ini permintaan dengan apa? Hasungan wa iz'aj dan mendesak. Ini permintaan tapi memaksa. Tahdid ini ada sedikit paksaan. Kau lupa ucapanmu hala akramta zaidan fayashkuraka, tidakkah engkau memuliakan Zaid sehingga dia berterima kasih padamu. Wayashkuraka au wayashkuraka. Wa misaluma ba'da tamanni, apa tamanni? Talabul mustahil au ma fihi usrun. Tamanni itu talabul mustahil, permintaan yang mustahil, yang tidak mungkin tercapai, yang tidak mungkin didapat amafi usrun, atau permintaan yang padanya ada kesusahan, kesulitan. Pauluka pada ucapanmu laitali malam fa'atasab dapamin, seandainya aku punya banyak harta, memiliki harta, fa'atasab dapamin, maka aku akan bersedekah. Au wa'atasab dapamin. Wa misalu ma ba'da taroji, contoh keduanya setelah at-taroji. Bahwa talabul amri al-mahbub, at-taroji ini permintaan suatu perkara yang disenangi, harapan. Kau luka ucapanmu la'ala zaidan qadimun fanukrimahu, semoga Zaid datang sehingga kami memuliakannya. Au wanukrimahu. Wa misaluma ba'da nafi qauluka la yal abu zaidun, contoh keduanya setelah nafi atau peniadaan, ucapanmu la yal abu zaidun, Zaid tidak bermain, fayadi amalu, sehingga cita-citanya tersia-siakan. Au wa yadi'a amalu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Jadi ini nasabnya karena dengan an mutmarah, karena adanya an mutmarah. Dari mana kemarin tadi perintah, ya, dari perintah itu dakir fatan jaha, dakir setelah fa itu ada an yang tersembunyi, fa an tan jaha atau wa an tan jaha. Jadi setelah fa atau setelah wawu ada an mutmarah, an yang disembunyikan, sehingga bisa jadi mansub fi'il-fi'il mudhari' tersebut. Ada yang perlu, ada kesulitan. Ini yang wajib mana? Iya, wajib. Kemarin kan wajib ada 5. Wajib itu ada 5. 5 huruf. Yang pertama lamul jukud. Yang kedua atta. Atta maknanya ada 2, ilah atau kai. Kemudian yang ketiga ini, ketiga dan keempat itu fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Ini fa'sawabiyah sama wawu ma'iyah ini sama, modelnya sama. Berarti masih satu lagi ya, kan masih 4. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wal fi'lu al mudari'u fi jami'i hadil amsilah mansubun bi'an, fi'il mudari' pada seluruh contoh-contoh ini, contoh-contoh yang telah tadi kita baca, mansubun, seluruhnya mansub di nasab, bi'an dengan adanya an mudmarah, an yang disembunyikan, wujuban, wajib disembunyikan, pada fa'as sababiyah, setelah fa'as sababiyah. Au wawil ma'iyah atau setelah wawu ma'iyah al-mumasbukotah ini yang didahului bitolabin au nafyin, yang didahului dengan permintaan atau peniadaan. Wa alamatun nasbi al-fathah ad-dhairah ala akhirihi, dan tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya. Ini huruf yang kelima. Huruf yang kelima yang setelahnya ada an-mudmarah yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Huruf kelima yaitu au atau. Kalau tadi fa dan wawu, sekarang au atau. Allati yasluhu fi maudhi'iha ila au illa. Yang au ini bisa menempati ila atau illa. Jadi maknanya illa atau ila. Jadi walaupun dia au, tapi kita artikan bukan atau, tapi dimaknakan ila ke atau sampai atau illa atau kecuali. Ya, paham. Jadi walaupun tertulis au, tapi kita menerjemahkan ila atau illa. Sekarang fadhabitul ula, aturan yang pertama, kaidah yang pertama, annama qabla yan qadi syai'an fa syai'an, bahwasanya apa yang sebelumnya, sebelum apa, au, sebelum au itu yan qadi selesai, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ini yang bermakna apa? Hilang. Ya, jadi au yang bermakna ila yaitu patokannya anama qabla yang qadi syai'an fa syai'an. Jadi au maknanya ila itu apa yang sebelumnya itu berakhir sedikit demi sedikit. Contoh nahwu la antadironna zaidan. Aku akan menunggu Zaid. Au yaji'a. Di sini diartikan apa? Hilang. Aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Nah, ini berakhirnya kan sedikit demikian. Menunggu namanya menunggu kan waktu berjalan terus tapi sedikit demikian. Nah, itu namanya au tapi dia menempati ilah. Jadi sebelum au ini berakhirnya sedikit demikian. Namanya menunggu pelan-pelan dengan berjalannya waktu berakhir waktu tersebut sampai datang. Ai diartikan ila an yaji'a sampai dia datang. Fa yaji'a fi'lun mudhari'un mansub. Yaji ini fi'il mudhari' yang dinasab. Bi an karena ada an. Mudmarah wujuban yang disembunyikan, wajib disembunyikan. Ba'da au setelah au. Jadi au an yaji'a allati bimana ilah, yang bermakna ilah. Wal intidar yang kodi syai'an fa syai'an, namanya menunggu pasti berakhir sedikit demi sedikit. Menunggu mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit dengan berjalannya sedikit-sedikit. Kemudian yang kedua, wadobit asaniya, patokan yang kedua. Ini yang au bermakna illa, yang menempati illa, seperti illa. Annama qabla yan qadi duf'atan wahidatan. Ini bedanya saat tadi, kalau illa itu sedikit-sedikit. Kalau ini, apa yang sebelumnya itu berakhir sekaligus. Duf'ah wahidah itu berakhir langsung seketika, tidak sedikit-sedikit. Nahu contoh la'tulannal kafira au yuslima, aku akan membunuh orang kafir tersebut kecuali kalau dia masuk Islam. Namanya masuk Islam kan serta-merta, bisa langsung dia baca syahadat langsung masuk Islam, itu seketika sekaligus langsung hilang kekafirannya. Gak mungkin orang kekafiran itu dikit-dikit masuk Islam. Tidak. Jadi ketika dia masuk Islam berarti dia sudah bukan orang kafir tapi orang muslim. Ai illa an yuslima, kecuali dia masuk Islam. Jadi ini. Jadi kalau bedanya kalau illa itu sedikit-sedikit, kalau illa sekaligus hilang. Fa yuslim fi'lun mudhari' mansub. Yuslim ini fi'il mudhari' yang dinasab bi an, dengan adanya an. Mudmarah wujuban, wajib disembunyikan. Ba'da au, setelah au. Allati bimana illa, maknanya illa. Wal qatlu a'ni izhaqur ruh wa khurujia yan qadi duf'atan wahidah. Wal qatlu, pembunuhan. A'ni yang mas, saya maksud adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh. Wa khurujia dan keluarnya ruh. Yan qadi duf'atan wahidah, dia akan berakhir dengan sekaligus. Jadi pembunuhan tidaklah terjadi kecuali apa? Masuk Islam. Ini memang agak rumit karena banyak ini. Jadi ada mumur, wad'u, wanha, sal, wa'rid, lihadim, taman, nawarju, kata karena fiqat kamla. Kan kayak au nih ya, kan kalau biasanya di dalam kitab itu artinya atau ya. Hmm, ya dalam kitab itu sering nggak tuh au bermakna pemakaian ini jarang jarang. Jadi pemakaian yang di sini yang ini di dia ada fasababia sama wawumahiyah itu jarang. Jadi kemudian mananya ya atau au ya atau ya, ini ya atau wawu dan jadi anak selama membaca kitab belum jarang mendapati seperti ini, walaupun dalam pengucapan mungkin bisa dipakai tapi dalam kitab-kitab biasanya memilih kata-kata yang mudah. Paling yang sering kan memakai an, lan, i, dan kai yang sering yang awal-awal an, lan, i, dan kai. Jadi yang langsung menasobkan ya, tanpa ada an. Menyabarkan atau cukup di perlu kalau bisa dihafal dihafal, kalau tidak bisa ya sering-sering dibuka. Jadi untuk empat huruf kan langsung an, lan, i, dan kai. Terus yang jawazan hanya satu, lam taklil atau lam kai. Yang wajib lamul cukup dan setelahnya cukup hatta fa seperti yang wawu maya sama au. Tapi insya Allah yang sering dipakai ini yang empat tadi, an, lan, i, dan kai. Kemudian ini yang wajib disembunyikan ya lamul cukut sama hatta. Sedangkan pemakaian fa, wawu ma'iyah, au itu jarang. Jawazimul mudhari. Kemarin penasab fi'il mudhari nawasib sudah kita lewati. Sekarang yang menjazamkan fi'il mudhari. Qala wal jawazimu samani asyara. Penjazam fi'il mudhari itu ada 18. Kalau kemarin ada berapa? Nasab 4, 5, tambah 5, 10. 10. Hari ini 18 lebih banyak daripada penasab. Maya yaitu lam, lama, alam, alama, lamul amri wa du'a, wala fi nahyi wa du'a, wa in, wa ma, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa hesuma, wa kaifama, wa idha fi syi'ri khasa. Lam, lama, ini apa, mirip, artinya sama, hanya bentuknya saja beda. Lam sama lama. Alam sama alama ini juga mirip. Bedanya cuma ditambah alif ya. Lam lama setelah min dari alif. Alam sama alama setelah min tidak ada alifnya. Ini hanya beda bentuk tapi fungsinya sama. Artinya sama belum. Lam lama. Penggunaannya pun sama. Kemudian lam amr buat doa, lam untuk perintah dan doa, la untuk melarang dan untuk doa, wa in wa ma wa mahma wa in ma wa ayin wa mata wa aina wa ayana wa anna wa suma wa kaifama wa ida fi syi'ri khasa. Dan ida ini hanya pada syair. Ida fi syi'ri khasa. Ida ini hanya pada syair baru dia dipakai menjazamkan. Biasanya ida ini tidak untuk menjazamkan. Ida kan biasanya apa isim dorfiah, dorof apa zaman. Biasanya ida kan apabila, ketika, ida ini jika atau apabila. Qala syarih aqulu al adawatu al jazimah lil fi'lil mudhari' 18 jaziman. Perangkat-perangkat penjazam untuk fi'il mudhari' itu ada 18 penjazam. Wa ya indan tahqiq tarji' ila 15 jaziman fi isqati alam wa alama wa kaifama. Dan menurut ulama yang ahli tahqiq, ulama yang kuat dalam ini sahih, ini dhaif, ini, nah ini ulama-ulama seperti ini, dia menganggap tarji' ila 15 hanya 15, jadi bukan 18 tapi 15. Bi iskoti dengan menggugurkan, dengan meniadakan alam. Alam ini sebenarnya kan seperti apa? Alam ya. Alam ini kan seperti alam, hanya bedanya ada alif. Alam, alam kan apakah bukan, kan berarti dia sebenarnya seperti lam. Begitu pula alamma, alamma ini juga dia seperti lama, hanya tambah hamzah di depan. Kemudian wa kaifama. Kemudian amma alam wa alama fali annahuma dakhilatan fi lam wa lama. Ini adapun alam sama alama, keduanya itu masuk pada lam sama lama. Alam itu berarti seperti lam, wa lama seperti lama. Paham ya? Jadi karena bedanya hanya tambah hamzah, sehingga ahli pentahqiq memasukkan ini 15 saja, alam ini seperti lam. sedangkan alama seperti lama. Wa amma kaifama, adapun kaifama, fali anna la tajzimu ala sahih. Kaifama ini dia tidak menjazm ala sahih menurut pendapat yang benar. Kama saya dibayanu insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Kemudian wa hadil adawat tanqasimu ila qismain. Perangkat-perangkat ini terbagi menjadi dua macam. Qismun yajzimu fi'lan wahidan. Ini ada yang menjazm satu fi'il saja. Wa qismun yajzimu fi'lain. Dan ada yang menjazm dua fi'il. Ada yang satu fi'il, ada yang dua fi'il. Amal qismul awal wa walladhi yajzimu fi'lan wahidan fasittatu ahrufin. Adapun pembagian pertama yaitu yang menjazm satu fi'il saja itu ada 6 huruf. 6 huruf ini hanya menjazm satu fi'il. Jadi yang berubah sukun itu hanya satu fi'il. Awal wa contoh lam. Yang pertama lam, wa ya harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Lam ini huruf nafi yaitu meniadakan, wa jazm huruf penjazm, wa qalab dan fi'il qalab. Apa itu qalab nanti diterangkan. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu, lam yajtahid zaidun. Zaid tidak sungguh-sungguh. Zaid belum sungguh-sungguh. Mana yang fi'il mudhari' menjazm? Yajtahid. Ini kan jazm gara-gara ada lam. Ini kan satu fi'il saja ya. Fi'il mudhari' yajtahid. Ini satu fi'il. Kemasukan lam jadi lam yajtahid. Wa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Kemasukan lam jadi yalid. Wa lam yulad. Ini menunjukkan lam itu hanya menjazm satu fi'il. Makanya di sini kan lam yalid wa lam yulad. Beda-beda. Lam yalid satu fi'il, wa lam yulad satu fi'il juga. Lam, falam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Lam ini huruf peniadaan, penjazm dan qalab. Wa kullun min yajtahid wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'. Masing-masing dari yajtahid wa yalid wa yulad fi'il mudhari' majzum, fi'il mudhari' yang dijazm bilam dengan adanya lam. Wa lam atu jazmi, tanda jazmnya as-sukun ad-dhahir, sukun yang nampak ala akhir, pada akhir. Wasumiyah, nah ini wasumiyah harfu nafyin. Kenapa dinamakan huruf penafi? Lam ini, lam tadi kan harfu nafyin, huruf nafi. Kenapa lam disebut huruf nafi? Li'anna tunfi al-hadas. Karena lam ini meniadakan kejadian, perbuatan. Bahwa al-ijtihad, yaitu kesungguh-sungguh masalah ini pada contoh tadi. Jadi lam yajtahid zaidun, zaid belum sungguh-sungguh. Berarti yang ditiadakan apa? Kesungguh-sungguhan zaid. Wa jazmin, kenapa dinamakan huruf berjazm? Li'anna tajzimul mudhari, karena lam ini menjazm fi'il mudhari yang asalnya dhamma jadi sukun. Wa qalab, kenapa disebut fi'il qalab? Lam ini li'anna taklifu zamanal mudhari minal hal awil istiqbal ilal mudi. Karena fi'il lam, apa huruf lam ini, huruf lam ini tuqallib, dia membalik, apa membalikkan nama qalaba yuqallib itu membalik, bolak-balikkan. Dia membalikkan waktu al-mudhari dari hal dan istiqbal. Namanya fi'il mudhari kan untuk yang sekarang terjadi dan yang akan datang. Tapi setelah adanya lam, yang dua-duanya ini hal sama yang akan datang dibalik jadi mudhi kepada waktu yang setelah lampau, setelah lewat. dia disebut fi'il qalb, membalikkan yang asalnya sudah di sekarang ini sampai yang kadang malah dikembalikan ke yang belakangan. Fa'inna makna qawlika lam yajtahid Zaidun, karena makna ucapanmu lam yajtahid Zaidun, Zaid belum bersungguh-sungguh, lam yahsul minhu ijtihadu fi zamanil madhi, karena kesungguh-sungguhan Zaid itu belum terhasilkan pada waktu yang telah lewat. Ya, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Thank you.